Semalam kau tawa bersama senyummu, manis mempesona wajahmu, sesuci nirmala tak ternoda dengan kata nista. Sukarnya untuk ku menduga apakah arti air mata. Cuma makin lembab dilanda gelora yang membelah. Terbaring layu menahan derita sembilu. Apa gunanya harta jika ada yang menderita? Apa gunanya hidup selesa jika ada yang tersesa? Bantulah mereka yang menderita mengalami penyakit buah pinggang. Bantuan anda adalah kebahagiaan mereka.